Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, para pendengar Radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 79. Dengan tema efek buruk lingkungan rusak bagian yang keberapa? Bagian yang kelima. Dalam tema pembahasan efek buruk lingkungan rusak bagian yang kelima ini, kita masih akan membahas tentang efek dari media elektronik ya, dan media cetak. Yang kali ini setelah kita mengangkat efek tentang televisi, internet, saat ini kita akan mengangkat salah satu di antara benda yang sangat mempengaruhi perilaku seorang anak, bahkan kebanyakan manusia, yaitu HP. Kenapa? HP, handphone ya. Kita merasakan sekali bahwa akhir-akhir ini kita menemukan HP ini menjadi sebuah tren yang hampir-hampir setiap orang itu punya. Dan ini tentu berbeda dengan beberapa belas atau beberapa ya 20-30 tahun yang lalu, di mana pada sekitar 20-25 tahun yang lalu yang punya HP itu hanyalah orang-orang yang kenapa? Orang-orang yang kaya, menengah ke atas, yang punya ya bos ya, kemudian pejabat, itu yang punya HP. Dan saat itu HP itu belum terlalu secanggih sekarang ya. Kalaupun ada HP yang canggih, maka harganya sangat mahal sekali. Dan itu bisa kita bandingkan dengan sekarang, yang subhanallah sampai HP yang canggih saja harganya murah ya. Murah menurut ukuran orang yang punya duit. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan dulu, jauh ya. Dibandingkan dengan dulu, jauh. Makanya kita temukan kalau dulu bisa dihitung dengan jari di dalam satu kampung orang yang punya HP, kalau sekarang bahkan setiap rumah mungkin ada apa? ada HP. Makanya subhanallah, dulu yang jadi favorit wartel, ya sekarang semuanya gulung tikar. Ya. Karena nggak perlu capek-capek pergi kemana? Ke wartel, ngantri, sudah ngantri, kemudian mahal, ya harus gasik datangnya supaya dapat urutan pertama. Kalau sekarang, masya Allah, jenengan telepon perlu ngantri sambil tiduran. Sambil tiduran di atas kasur di kamar, kita bisa menelpon. Kapan nelponnya? Kapanpun kita pengen, kita bisa nelpon. Sekarang zamannya sudah berbeda. Setiap rumah ada HP, bahkan dalam satu rumah bisa lebih dari 1 HP, 2 HP, 3 HP. Bukan hanya dalam satu rumah, Ustaz. Bahkan satu orang kadang-kadang pegang HP berapa? Ya, 2, 3, satunya pegang HP, satunya pegang HP lagi. Itulah kenyataan yang kita rasakan saat ini. Dan ketika berbicara tentang manfaatnya, ya jelaslah manfaatnya banyak. Kita itu tidak sedang memungkiri manfaatnya. Ya. Manfaatnya banyak. Bahkan nuwun sewu, entah ini manfaat atau tidak manfaat, banyak sekarang HP ini dijadikan sebagai digital babysitter. Apa? Digital babysitter. Babysitter itu kan tugasnya mengurusi anak supaya anak tidak rewel, kira-kira seperti itu. Kalau sekarang banyak orang tua yang, ah daripada rewel, dikasih apa? HP. Akhirnya betul, memang gak rewel, memang. Ya, memang anak itu jadi gak rewel karena dia fokus dengan HP. Tapi tahukah Anda apa efek buruk, dampak negatif dari anak-anak balita, bahkan batita, bukan balita lagi, batita di bawah umur 3 tahun. Apa dampaknya ketika anak itu dikasih HP pada usia segitu? Dan pasti ada dampak negatifnya, walaupun mungkin sebagian orang tua sekarang belum merasakannya. Akan tetapi berbicara tentang manfaat, jelas manfaatnya banyak. Waktu kita semakin efektif. Kalau dahulu kita pengen nelfon, kita harus pergi kemana? Wartel. Wartel kadang-kadang adanya di kecamatan, bahkan kadang-kadang adanya di kabupaten, harus ke kota. Perjalanannya ke sana sudah berapa, ngantrinya berapa, nanti pulangnya lagi. Sekarang, subhanallah, kita pengen telepon sekarang kita bisa. Detik ini kita bisa. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manfaatnya. Manfaatnya waktu semakin efektif, informasi semakin cepat. Ya. Kita punya saudara, kecelakaan, na'udzubillah min dzalik, meninggal dunia misalnya. Atau ngundang pernikahan. Kalau dahulu undangannya yang ngundang kita dari Jakarta misalnya, undangannya baru datang 2 hari, 3 hari kemudian. Kalau sekarang, ngundang sekarang, sampainya kapan? Ya sekarang. Ya. Cuma beda beberapa detik sudah sampai. Kasih kabar si fulan meninggal dunia langsung. Ya. Hari ini dia meninggal dunia, hari ini juga kita, bahkan bukan hari ini, menit ini dia meninggal dunia, menit itu juga kita bisa dapat kabarnya. Informasi jadi lebih cepat. Kemudian pekerjaan, usaha juga bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Sekarang kan banyak orang modalnya bisnis online. Jadi modalnya cuma HP saja. Dia jualan barang, dia jual, dia posting, dia promokan, dia punya web, dia punya homepage, ya, dia promosikan di situ, orang pesen tinggal SMS, transfer, selesai. Ya. Bukan hanya itu, sekarang HP juga bisa untuk ngerekam. Bukan hanya ngerekam suara, ngerekam gambar. Ya. Bukan hanya untuk ngerekam, bisa untuk ngelihat. Dan tergantung apa yang dilihat. Ketika video yang dilihat adalah video pengajian yang baik, yang benar, banyak manfaatnya. Ya. Selain itu, ketika kita bepergian, kita bisa jadikan HP itu sebagai peta panduan. Ya. Dan banyak orang yang sudah mengambil manfaat dari itu. Tinggal kita bilang sama si fulan yang akan kita kunjungi, tolong kamu kirimkan lokasinya, ya, location, pakai WhatsApp. Nanti setelah itu saya tinggal nyalakan Google Map. Habis itu sudah, dia akan ngasih tahu ada perempatan, turn right, belok apa? Belok kanan. Nanti setelah jalan sedikit 100 meter lagi belok kiri. Sudah dipandu sampai ke tempat tujuan. Itu manfaat, ya. Manfaat yang lain bisa bayar apa-apa, ya. Rekening listrik, rekening tagihan listrik, tagihan internet, tagihan telepon, tagihan PDAM, tagihan segala macamnya, subhanallah. Hanya dengan HP. Ya tentunya dengan isinya, enggak cuma HP-nya saja, ya. Dengan pulsanya, dengan internetnya. Itulah manfaatnya. Kalau berbicara tentang manfaat itu, kita tidak akan pungkiri. Itulah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, yang harus kita ingat adalah bahwa ketika HP ini digunakan bukan untuk fungsinya, bukan untuk fungsi utamanya, maka bisa berakibat buruk dan bahkan bisa mendatangkan bencana buat keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Ini perlu kita kasih garis bawah. Karena tidak sedikit orang-orang yang lalai dengan berbagai macam fasilitas tersebut, kemudian dia tenggelam di dalamnya, sampai dia lupa, tidak sadar bahwa ternyata HP itu kalau boleh diumpamakan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi mendatangkan manfaat, di sisi yang lain berbahaya. Masa Ustaz HP berbahaya? Iya. Apalagi HP-HP yang canggih, smartphone, gadget, yang fasilitas internetnya luar biasa. Bukan hanya fasilitas internet saja kadang-kadang, ada yang lain-lainnya juga. Ketika HP itu digunakan bukan pada porsinya, maka bisa dijadikan HP itu sebagai sarana untuk berbuat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mulai dari dosa yang paling besar, yang paling parah, sampai dosa yang levelnya di bawahnya. Yang paling parah apalagi kalau bukan dosa syirik. Ustaz, masa HP bisa buat syirik? Oh, bisa. Ya. Jadi jangan dipikir para dukun itu tidak mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Kalau dulu kita pengen diramal kan harus bakar-bakar nopo? Menyan. Harus datang ke sana, bakar menyan, ya, kemudian kon goletakan banyu dari tujuh mata air, sumber mata air. Kemudian harus pergi ke tempat yang angker. Nah, sekarang para dukunnya mulai agak modern, sehingga mereka mengikuti perkembangan zaman. Cukup Anda ketik rek nama tempat tanggal lahir, ya, kemudian nama ibu dikirim, maka otomatis akan dipotong dari pulsa sekian. Beberapa saat kemudian akan ada balasan. Gak tahu yang balas itu dukunnya atau mesinnya, gak tahu itu. Ya orang percaya saja gitu ya. Subhanallah. Tahu-tahu balas. Ya jawabannya apa? Ekonomi Anda hari ini cerah. Kemudian asmara Anda hari ini buram. Kemudian apalagi lah, ya. Ini sejatinya perdukunan, ya. Cuman dikemas dengan teknologi, ya. Teknologi kekinian. Dan ketika kita bertanya-tanya masalah-masalah yang gaib, masalah rizki, masalah kematian, masalah jodoh, ya. Itu sejatinya adalah hal-hal gaib yang tidak diketahui kecuali oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta informasi tentang hal-hal yang gaib itu kepada selain Allah, berarti kita terjerumus kepada perbuatan apa? Syirik. Jadi HP ini bisa jadi fasilitas untuk melakukan perbuatan syirik. Walaupun para dukun itu dari dulu sampai sekarang, itu ya pasti kalimatnya kita hanya berusaha, yang menentukan adalah siapa? Allah. Itu lipstick. Itu cuma hiasan bibir saja. Ya. Jadi kalau memang yang menentukan Allah, kenapa Anda kemudian berusaha untuk memprediksi hal-hal yang memang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang gaib. Ya. Ini contohnya, ya. Contoh efek buruk dari HP ketika tidak digunakan sebagaimana mestinya, bisa menyebabkan seorang terjerumus kepada dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa apa? Syirik. Ada lagi ustaz yang lain? Oh, ada. Ya, maaf. Perzinaan. Ya, apa? Perzinaan. Perzinaan itu tidak ujuk-ujuk orang ketemu langsung zina. Biasanya orang berzina itu ada mukaddimahnya. Masya Allah. Zina juga ada mukaddimahnya. Mukaddimah itu maksudnya pendahuluan. Ya. SMS-an dulu. Dan biasanya kadang-kadang nuwun sewu, ya, setan itu dia licik. Tahu-tahu ada SMS nyasar. Ya, tahu-tahu ada SMS nyasar. Jadi seorang wanita yang kita tidak tahu wanita itu siapa ditanggepi. Ditanggepi, tahu-tahu setelah itu terus SMS-an terus. Lama-lama kalau sudah SMS-an, setan akan menggoda, masa sih cuma SMS-an. Mbok yao apa? Telepon-teleponan. Jadi tahu suaranya merdu apa tidak. Kalau telepon-teleponan, berarti pulsa yang dikeluarkan tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Kalau SMS kan paling pakai SMS. SMS apa? Gratis. Kan banyak SMS gratis. Ini udah mulai telepon. Walaupun sekarang ada telepon yang murah juga. Ya, tinggal daftar, bayar 3.000 bisa nelpon sepuasnya. Wah, itu tambah setan itu untuk menjerumuskan dia di dalam obrolan dengan tidak bermanfaat. Sampai di situ cukup tidak? Setelah telepon-teleponan penasaran, pengin apa? Pengin ketemuan. Ya sudah ketemu mungkin pertama awalnya cuma ngobrol saja. Nanti lama-lama pengin janjian pergi kemana, sampai akhirnya na'udzubillahi min dzalik terjerumus kepada perbuatan apa? Zina. Awalnya dari HP. Awalnya dari HP, ujungnya bisa sampai berzina. Hancur sudah rumah tangganya. Suami punya will, istri punya pil. Bukan pil KB, Bu. Ya, pil. Pria idaman lain, will wanita idaman lain. Salah satu pemicunya, walaupun bukan satu-satunya, salah satu pemicunya adalah HP. Ketika HP itu digunakan bukan pada tempatnya. Dan penyakit ini bukan hanya menjangkiti para suami, para istri, termasuk anak-anak. Makanya ketika anak-anak itu kita kasih HP, ya, maka perlu kita pertimbangkan baik-baik. Ustaz, masa rata-rata anak-anak kan pakai HP, Ustaz? Masa anak saya enggak pakai HP? Loh, berarti jenengan ngasih anak HP itu niatnya hanya sekedar mengikuti apa? Tren. Mengikuti tren. Lagi ngetren. Banyak orang megang apa? HP. Masa anak saya enggak megang HP? Yo, gengsi toh. Ya. Saya kan seorang, maaf, pengusaha, saya kan seorang pegawai, saya kan seorang ini dan itu. Masa anaknya petani saja megang HP, masa anaknya pengusaha enggak megang HP. Berarti kan cuma untuk gengsi. Ya. Ngasih anak HP hanya untuk gengsi saja. Kalau hanya untuk gengsi mendingan enggak usah deh. Ya. Ustaz, nanti kan kita butuh ini, butuh itu. Nanti kalau anak saya enggak pulang-pulang kan saya mudah untuk hubunginya. Nanti kalau misalnya anak saya enggak dikasih HP, nanti kalau mati gimana Ustaz? Masya Allah, sampai mati. Coba dulu ketika kita SD pegang HP enggak? Ibu, bapak-bapak pegang HP enggak? Enggak, mati enggak? Mati enggak? Buktinya sampai sekarang masih urip. Ya. Jadi enggak usah terlalu, kata anak muda sekarang, enggak usah terlalu lebay. Enggak usah terlalu berlebihan. Ya. Kalau anak itu enggak butuh, enggak usah dikasih lah. Kalau enggak butuh. Dan kebutuhannya enggak mendesak, enggak usah dikasih. Ya. Kecuali kalau kebutuhannya mendesak. Ya. Dia tinggal di luar kota. Kemudian kita butuh untuk berkomunikasi dengan anak kita. Atau suatu saat anak kita pergi kemana dan kita butuh untuk memantau keberadaan anak kita. Sifatnya insidental. Kapan diperlukan, dikasihkan. Kapan tidak diperlukan, diambil lagi. Dan menurut saya ini lebih aman buat anak-anak kita. Gak usah kita itu ikut-ikutan tren. Gak usah kita ikut-ikutan pengen meningkatkan gengsi. Kalau ternyata nanti di ujungnya adalah penyesalan. Dan sudah terlampau banyak orang tua yang menyesal. Dan seharusnya kita ini mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Jangan malah kita sudah mengetahui seperti itu, kita pengin jadi korban berikutnya. Jangan. Ya. Ketika sudah ada korban, bukannya kita bersyukur, enggak. Kita ambil pelajarannya. Sudah ada korban, jangan sampai kita menjadi korban berikutnya. Itu yang seharusnya kita lakukan. Ya. Maka berkaitan dengan masalah HP, kalau memang anak itu butuh, sangat butuh sekali, maka perlu pengawasan yang super ketat. Orang tua saat ini sulit untuk menjadi orang tua yang lugu, tidak tahu apa-apa, itu sulit. Karena anak-anak sekarang dia punya HP, mau diperiksa sama orang tuanya, dikasih apa? Password, kesulitan orang tuanya untuk buka. Kemudian orang tuanya tidak bisa memantau anak ini pegang HP, apa saja yang dilakukan. Ya. Di daftar apa itu istilahnya itu? Kalau yang sudah dibuka itu istilahnya apa itu? Di browsingan apa-apa itu istilahnya. Itu kan kalau orang habis internet kan ada catatannya, dia buka apa, history atau apa istilahnya itu ya. Orang tua enggak tahu seperti itu. Dia ngasih anaknya fasilitas yang dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengecek. Dia tidak tahu bagaimana bisa mengeceknya. Oleh karena itu, ya, kalau menurut kami, kalau tidak diperlukan, anak gak usah dikasih HP. Kalau diperlukan sekali, maka insidental saja. Dan itu pun dengan pengawasan yang ketat. Kenapa? Kelihatannya kok kayak kolot banget. Sudah banyak anak yang menyesal. Sudah banyak orang tua yang menyesal. Dan yang lebih sulit dari itu pertanggungjawaban nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyediakan fasilitas yang merusak anak kita. Bayangkan, anak kita rusak, yang menyediakan fasilitas merusaknya kita sendiri. Coba bayangkan. Selama ini kan orang rusak kan identitas orang lain yang enggak sayang merusak. Lah ini kita. Orang yang sayang banget sama anak kita, malah kita sediakan fasilitas untuk merusak anak kita. Itu kan kebangetan. Maka, itu efeknya di akhirat. Di dunia ini, kesehatan, wah itu sudah banyak penelitian itu. Orang-orang yang sulit tidur, gara-gara apa? HP. Apalagi sekarang rata-rata smartphone, layar sentuh, yang cahayanya itu luar biasa, membuat mata ini menjadi capek. Sehingga tidak jarang kita yang malam harinya sulit tidur. Kenapa? Sebelum tidur megang apa? Megang HP. Dan kadang-kadang mati, lampunya mati lagi. Lampunya mati, kita megang HP, sehingga sinarnya itu sangat kencang ke mata kita. Akhirnya setelah selesai, capek, sulit tidur. Hanya itu saja, ada yang lainnya. Anak-anak kecil, ya. Anak-anak kecil yang baru mau latihan bicara, anak 1 tahun, 1 setengah tahun, 2 tahun, dikasih HP yang smartphone tadi, menurut sebagian penelitian, akibatnya jadi sulit bicara. Karena jarang berinteraksi dengan orang lain. Ya. Interaksinya dengan benda mati. Ini benda mati apa benda hidup? Benda mati. Sehingga tidak ada komunikasi. Beda kalau misalnya anak yang masih kecil itu diajak untuk komunikasi dengan orang yang lainnya, tidak sibuk dengan HP tersebut. Dia akan ngobrol. Sehingga kosakatanya akan terus bertambah. Ini. Efek yang lainnya adalah sikap pasif. Sulit untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Karena dia terlalu tenggelam di dalam gadget tadi. Terlalu tenggelam di dalam smartphone tadi. Sehingga dia tidak peduli apa yang ada di sekelilingnya. Nah inilah yang tadi katanya babysitter digital tadi itu. Dia pikir ketika anaknya disibukkan dengan seperti itu selesai masalah. Enggak, itu akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Anak sulit untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Karena dia terlalu sibuk dengan benda ajaib yang ada di tangannya. Efek yang lain, perkembangan fungsi matanya. Perkembangan fungsi matanya. Dan kita tahu persis anak ini awal-awal perkembangan matanya lah matanya belum terlalu kuat. Kemudian selalu terpapar sinar yang keluar dari HP tersebut. Ya, sehingga tidak jarang kita temukan anak-anak kecil yang pegang HP-nya terlalu apa? Terlalu dekat. Nah, kita dulu aja baca buku itu kata pak dokter suruh berapa senti? 30 cm padahal buku itu tidak mengeluarkan cahaya. Nah sekarang mengeluarkan cahaya dekatnya segini. Itu kan kayak nonton TV. Jaraknya berapa? 5 cm. Bayangkan jenengan. 5 cm jeleng apa? Jeleng TV. Ya itulah kira-kira. Bagaimana tidak berefek buruk kepada matanya. Makanya sering kita temukan anak kecil sudah pakai kacamata yang tebel. Kemudian juga efek yang lainnya adalah sulit konsentrasi. Ya. Yeah. Anak itu menjadi sulit untuk konsentrasi. Suruh belajar dalam waktu yang lama gak bisa. Ya. Karena menurut dia gak menarik. Ya. Tapi kalau suruh duduk di depan HP atau tiduran sambil megang HP bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dan efek yang lainnya adalah radiasi. Ya. Radiasi dari pancaran yang ada di dalam HP tersebut. Ya itu bisa di layar sentuhi, kemudian bisa internet. Itu kalau gak ada radiasinya gimana coba? Apalagi otak anak kita itu masih tidak sekuat tempurungnya seperti tempurungnya orang yang sudah tua. Tempurungnya ini masih apa ya? Masih tidak sekeras tempurungnya orang yang sudah tua. Sehingga kemungkinan untuk kena radiasi di otaknya itu lebih besar. Dan tidak kalah mengerikannya adalah efek kecanduan. Dan inilah yang dirasakan oleh banyak orang tua saat ini. Sehari saja enggak dikasih HP, marah-marah. Ya. Kecanduan. Bukan hanya sehari, kadang-kadang sopnya pengennya HP. Nanti dia masuk ke kamar, dikunci kamarnya, entah dilihat yang dilihat apa. Aduh, kalau sudah yang dilihat yang enggak jelas-jelas itu lebih parah lagi. Itu tadi yang saya sampaikan itu efek-efek yang tidak terlalu, maksudnya itu efek-efek duniawi. Efek ukhrawinya lebih mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, kesimpulannya HP itu kalau enggak diperlukan enggak usah. Kalau memang diperlukan dan sangat diperlukan, maka insidental saja dengan pengawasan yang ketat sambil terus didoakan mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal buruk. Wallahu taala ala alam. Silakan ada pertanyaan. Iya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan. Suaranya diangkat lagi. Iya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi yang semoga di kesempatan hari ini bisa kita ambil pelajaran yang bermanfaat dari silsilah fikih pendidikan anak nomor 79 efek buruk lingkungan rusak bagian yang kelima. Dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita langsung saja bacakan dari pendengar Radio Insani yang sudah ada. Yang pertama, Ustaz, datangnya dari hamba Allah di Kalimana yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai anak yang usianya 9 tahun, saat ini lagi minta dibelikan handphone dan juga model yang sekarang. Tadinya merengek terus minta dibelikan, dan alhamdulillah sekarang sudah menurut untuk nanti dibelikannya waktu menginjak usia SMP. Bagaimana menurut Ustaz? Karena saya takut seperti anak-anak yang lain, kalau sudah punya handphone lupa segalanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Sama saja, kalau menurut saya itu anak usia SMP masih apa ya? Ya masih sulit untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Terus bagaimana Ustaz sudah terlanjur gini dan gitu? Anda bisa menyiasati membujuk anak ini untuk dibelikan sesuatu yang lebih bermanfaat buat anak. HP sekarang kan harganya bisa 600 ribu. Ya, bahkan 1 juta, 2 juta. Dengan duit seperti itu, Anda bisa membelikan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat buat anak. Sekarang Anda lihat passion, hobinya anak ini apa? Saya hobinya olahraga. Udah dibelikan fasilitas olahraga. Ya. Hobinya misalnya gambar, udah lengkap alat gambar misalnya. Ya. Hobinya misalnya dia apalah, kalau perempuan mungkin dia sukanya ya bikin-bikin kerajinan gitu, alat-alatnya dilengkapi. Jadi dialihkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan tentunya Anda harus jelaskan bahwa kemarin Bapak ini menjanjikan, merasa Bapak atau Ibu keliru. Ya, ternyata memang manfaatnya tidak sebanyak bahayanya, ya. Maka mungkin itu yang bisa dilakukan, wallahu alam. Ya. Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya di kesempatan hari ini. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio Insani yang ada di Banyumas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz, saya punya kakak yang punya dua anak yang selalu dimanjakan anak-anaknya dengan membelikan gadget dan juga smartphone, ya. Di antaranya adalah usia 6 tahun sudah dibelikan handphone dan yang 13 tahun sudah dibelikan laptop. Saya mau menegur dan juga memberikan nasihat, tapi saya takut nanti dikira saya iri hati. Apa yang harus saya lakukan Ustaz untuk menasihati kakak saya ini? Cari rekaman pengajian ini suruh dengerin. Cari rekaman pengajian ini suruh dengerin kakak, kalau Anda memang gak berani ngomong. Toh kalaupun Anda pengen ngomong, ya caranya dengan cara yang baik, ya. Kemudian seandainya Anda sudah menyampaikan dengan cara yang baik, kemudian kakak salah terima, dikatakan Anda iri, ya itulah resiko. Resiko orang mengajak kepada kebaikan. Orang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, itu pasti ada apanya. Pasti ada tantangannya, itu pasti. Jadi ya sudah, anggaplah itu bagian dari tantangan sebuah ibadah yang bernama amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang Anda lakukan adalah tadi, kalau bisa Anda berikan pengertian kepada si kakak, ya, entah dengan dicarikan pengajian seperti ini, rekamannya, atau mungkin artikelnya ini bisa disampaikan kepada kakak Anda, ya. Kemudian setelah itu kalau memang belum ada perkembangan, Anda ngomong langsung aja dengan cara yang baik, kira-kira yang tidak menyinggung perasaannya. Kemudian seandainya kata-kata tersebut ternyata sudah Anda sopan dalam menyampaikannya, ternyata kakak tetap tersinggung, ya resiko saja. Itu memang sudah resiko. Sambil didoakan mudah-mudahan hati beliau terbuka. Ya. Sambil menunggu pertanyaannya, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di sini dari jamaah yang hadir. Ini pertanyaan minggu lalu yang sudah saya janjikan. Ustaz, ini ada seorang ustaz menyampaikan bacaan sesudah sholat, bacaan suratan sesudah sholat. Ya, satu sesudah sholat subuh membaca Al-Quran surat Al-Waqi'ah. Yang kedua setelah sholat duhur membaca surat Ar-Rahman. Yang ketiga setelah asar membaca surat As-Sajdah. Yang keempat setelah maghrib membaca surat Yasin. Yang kelima setelah sholat isya membaca surat Tabarak. Apakah ini ada hadisnya? Mohon dijelaskan. Terima kasih dari hamba Allah. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Pertama, kita perlu mengetahui bahwasannya membaca seluruh surat Al-Quran itu dianjurkan. membaca seluruh surat Al-Quran itu dianjurkan. Pahalanya satu huruf berapa? 10 pahala. Jadi jangan sampai kita lalai dari membaca Al-Quran. Dan kalau bisa usahakan setiap hari, ya kalau bisa kita membaca satu juz lah setiap harinya. Sehingga dalam satu bulan kita bisa khatam. Itu akan sangat baik sekali. Akan tetapi ketika mengatakan habis anu baca surat anu, habis anu baca surat anu, itu perlu ada dalilnya. Ya, jadi untuk mengatakan, oh surat anu sebaiknya dibaca waktu anu, karena keutamaannya ini dan itu. Ini harus ada dalilnya yang menunjukkan hal tersebut. Karena yang menentukan pahala ini dan itu bukan kita. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau Rasulnya SAW berdasarkan wahyu dari Allah. Dan itulah yang namanya dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena yang menentukan fulan dapat pahala anu atau itu kan bukan kita. Yang menentukan adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ditanyakan tadi, habis subuh baca surat ini, surat anu, habis duhur. Dari sekian suratan-suratan ini yang saya ketahui dalilnya adalah setelah sholat isya membaca surat tabarak. Bersama dengan surat al-mulk. Ini dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur sebenarnya. Sebelum apa? Tidur. Ya. Kalau itu ada anjurannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidurnya beliau menyempatkan untuk membaca surat Al-Mulk dan surat Tabarak. Ya. Maka sebenarnya itulah yang dianjurkan dan waktunya sebelum tidur. Sebelum tidur kan bisa habis isya langsung, bisa habis isya berapa jam tergantung. Pokoknya kalau sebelum tidur dianjurkan. Adapun yang lain-lainnya saya belum tahu dalilnya. Habis subuh baca tadi Al-Waqi'ah, habis zuhur Ar-Rahman, habis asar Sajdah, habis maghrib Yasin. Kami belum tahu dalil-dalil yang khusus menganjurkan untuk membaca suratan-suratan tersebut pada waktu-waktu yang tadi ditentukan. Tapi kalau secara umum dianjurkan. Secara umum kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Ya, silakan. Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada para pendengar Radio Bas FM Salatiga untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan di kesempatan pagi kali ini untuk suaranya kami. Kurang keras. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah masuk di media redaksi kami. Pertanyaan datang dari daerah Juwana Pati yang telah ditulis oleh Umu Iza. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Nasihat apa untuk anak yang terlanjur sudah memegang ponsel atau HP, yang mana seharusnya di sekolahan anak tersebut tidak boleh membawa HP, yang mana untuk anak itu adalah anak saya sendiri yang saat ini duduk di bangku SMP. Bagaimana dengan anak yang sudah terlanjur megang HP, usia baru SMP, sekolahnya tidak mengizinkan? Loh ya baik, kalau sekolahnya gak mengizinkan bagus. Berarti sekarang bagaimana orang tuanya bisa sejalan dengan aturan sekolahnya? Jadi kadang-kadang anak itu, masya Allah ya, kadang-kadang anak itu rusak, itu malah pemicunya orang tua, bukan pihak sekolahnya. Sekolah sudah berusaha untuk membuat aturan ini dan itu yang ketat. Begitu pulang sampai rumah, aturan yang ketat itu malah dirusak oleh siapa? Oleh orang tuanya. Yeah. Sehingga anak itu punya kepribadian ganda. Di sekolahnya kelihatan rajin sholat, di rumahnya blas, gak pernah sholat. Di sekolahnya pakai jilbab, ternyata sampai rumah dicopot, lawang ibunya dinyopot. Ya. Di sekolah rajin baca Al-Quran, di rumah gak pernah baca Quran, karena orang tuanya baca Quran. Ya. Terus-terusan baca Quran, bukan berarti gak boleh baca Quran sama sekali, kalau memang ada keperluannya dan ada manfaatnya. Jadi Anda perlu tegas sebagai orang tua, dan Anda perlu mengakui kesalahan itu kepada anak, bahwa bapak ibu keliru nak, kemarin itu megangi kamu HP, efeknya ternyata tidak baik, bapak ibu minta maaf, sekarang kamu sibukkan dengan hal yang lebih bermanfaat. Harus tegas. Walaupun kemudian anak itu akan awalnya responnya akan marah, akan jengkel, akan ngambek, ya sudah, itu namanya juga resiko memperbaiki kesalahan. Ya. Daripada nanti dibiarkan tambah parah. Mendingan sekarang, walaupun sudah parah, belum parah banget. Sambil didoakan, mudah-mudahan anak tersebut terbuka hatinya. Dan Anda sebagai orang tua harus ngasih contoh yang baik. Ya, silakan. Di pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya berkaitan tentang anak saya, yang kini anak saya ternyata sudah dewasa dan menginjak di bangku SMA. Nah, bagaimana caranya untuk menasihati anak saya ini yang awalnya dia baik-baik saja dan karena sudah terpengaruh di lingkungan pergaulan anak yang kurang begitu baik, jadi sekarang dinasihati. Saya sudah berusaha untuk memberikan beberapa masukan dan saya sudah berusaha juga untuk memberikan beberapa contoh yang baik untuk anak saya ini, namun masih tetap saja susah. Apakah yang harus saya lakukan dan langkah-langkah yang tepat seperti apakah agar benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik antara saya dan anak saya? Ya, gitu, Ustaz. Salah satu cara yang bisa membantu kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak adalah anak itu kita ciptakan suasana nyaman ketika berada di samping kita. Kadang-kadang anak itu gak berani ngomong kepada orang tuanya karena takut dia apa? Dimarahi. Bahkan ketika anak itu berbuat jujur, ya, dia sudah jujur, kita hukum dia. Padahal sebenarnya ketika anak sudah jujur, alhamdulillah. Toh kalaupun kita akan memberikan hukuman, ya nanti yang penting anak sudah jujur dulu dan perlu kita apresiasi. Ketika anak itu kita minta jujur, begitu jujur, kemudian lantas kita pukuli dan seterusnya, akhirnya anak akan kapok. Dan anak keesokan harinya, kalau ditanya dia akan memilih untuk bohong. Daripada jujur terus dipukuli, mendingan bohong, gak dipukuli. Maka dalam kondisi seperti ini, kita perlu untuk memperbaiki pola pendekatan kita kepada anak. Ciptakan suasana nyaman ketika anak bersama dengan kita. Kata-kata yang lembut, tutur kata yang sopan, tidak mengangkat suara. Mudah-mudahan dengan seperti itu, anak kita akan mau terbuka untuk mendengar nasihat yang kita sampaikan, dan tentunya juga dengan doa. Terakhir saya akan membacakan pertanyaan juga yang masuk ke sini. Bolehkah meminta pertolongan kepada kiai, ustadz, atau orang pintar? Kiai, ustadz, orang pintar. Dan apakah dukun dengan orang pintar atau kiai itu sama? Loh, dukun sama kiai beda toh. Masa dukun sama kiai sama? Ya. Tapi kalau dukun ngaku kiai itu ada. Ya, jadi kalau dukun sama kiai itu jelas beda. Kiai itu sebuah aktivitas yang mulia. Ulama, kiai kan ulama ya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Sedangkan dukun itu aktivitas yang tercela. Karena dukun itu sering berkolaborasi dengan syaitan. Masa antara kiai sama dukun sama? Ya beda tuh. Ya. Cuman dukun ngaku kiai ada. Ini yang harus kita bedakan. Jadi kadang-kadang ada dukun ngaku kiai dan penampilannya memang kayak kiai. Nah ini yang kadang-kadang bikin repot. Kadang-kadang orang tidak sadar pergi ke dukun, dia pikir pergi ke kiai. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Pemahaman kita ini harus kita luruskan. Jadi orang yang mengatakan dirinya orang pinter, ya kemudian bisa nerawang ini, nerawang itu, nah itu bukan kiai, itu namanya dukun. Ya. Kemudian biar laris ini dikasih buntelan anu. Terus buntelan anu dipasang di mana? Di pintu toko, di langit-langit rumah. Ini ada paku apa namanya? Paku emas. Nanti tolong ditancapkan di mana? Di apa itu namanya itu? Payon ya, di langit-langit rumah. Di situ ada reng, ada usuk, dah pakukan di situ. Itu bukan kiai itu. Itu dukun. Ya. Kiai itu ya kalau ditanya gimana, kita biar laris lah jenengan, dekatkan diri kepada Allah, perbanyak berzikir, perbanyak istighfar, baca Al-Qur'an, mohon sama Allah. Itu namanya advisnya kiai. Kalau advisnya disuruh buntel anu, ditaruh di anu, menyan, terus apa maning? Ya, sajen, itu bukan kiai, Bu. Itu namanya dukun. Berarti kita harus berusaha untuk terus meningkatkan kewaspadaan kita, kita tingkatkan kecerdasan kita, kita harus membedakan mana kiai, mana dukun. Jadi jangan dipikir dukun itu harus pakaiannya itu blangkon, gawa keris, terus serba hitam. Nah, sekarang dukun bisa malih rupa kok. Ya, kelihatannya pakai baju yang seakan-akan kayak seorang ulama besar, padahal sebenarnya cuma ngerubah apanya? Cuma ngerubah casingnya saja. Cuma ngerubah penampilannya saja. Tapi beda antara kiai dengan apa? Dukun. Dukun bukan kiai, kiai bukan dukun. Jangan dicampur adukan antara dua pekerjaan yang satunya mulia, satunya tidak baik. Wallahu ta'ala ala walam. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.